Assalamualaikum. Selamat malam. Bekasi Queer. Musik spesial Ramadan Trans Studio. Yang senang, oh, hati yang gembira, oh, penuh sukacita, sebulan kita yang berpuasa, menahan lapar dada. Suaranya dong buat Trans Studio.